Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan Allah pagi ini untuk bertatap muka di majelis yang baik, di majelis ilmu. Untuk itu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sayyidi Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita diberikan istiqamah menjalankan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini tema kita adalah tentang husnul khatimah. Husnu artinya baik, khatim artinya penutup. Makanya ada istilah khatam Quran, penutup habis baca Quran. Kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khatim bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami ini dengan husnul khatimah. Wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Berikut kita kaji sesuai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang husnul khatimah itu orang yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Hadisnya Sunan Tirmizi, riwayat Muaz bin Jabal. Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk syurga. Akhir hidup kita diakhiri dengan la ilaha illallah. Tapi kita tak bisa sendirian, maka kita ditolong orang lain. Mana hadis menyuruh menolong? Hadis yang bawah, riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah, laqinu mautakum, talqinkan. Makna talqin, kalau saya atau ibu atau bapak mengajar anak-anak, ini ibu budi, lalu dia ikut, ini ibu budi, itu talqin namanya. Mentalkinkan, kita baca, diikutkan orang lain. Maka orang yang mau sakaratul maut itu, supaya ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dibimbing dia dengan talqin. Maka kita talqinkan la ilaha illallah, kita bisikkan ke telinganya ucapan la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya ucapan terakhirnya la ilaha illallah, supaya dia mendapatkan husnul khatimah. Dalam masalah talqin ini tak ada pilih-pilih. Siapapun yang mati kita talqinkan. Ada orang baru kita kenal, lalu dia sakaratul maut di hadapan kita, kita talqinkan. Mengapa demikian? Karena Nabi menyuruh talqinkan. Datang kita ke rumah sakit, nampak kita tak ada orang mentalqinkan, karena anak-anaknya tak ada yang tahu, keluarganya lupa. Maka datang kita, kita talqinkan. Tak usah kita segan. Mengapa? Karena kita sedang menyelamatkan akidah saudara kita. Mungkin waktu hidupnya tak dapat kita tolong, di akhir hayatnya kita tolong. Mudah-mudahan dengan pertolongan kita itu, kita pula nanti ditolong Allah Ta'ala. Baik orang yang dikenal, tak dikenal, yang alim maupun tak alim. Jangan pula nanti waktu saya sakaratul maut, tak mau bapak mentalkin. Tak usah loh ustaz, itu kita talkinkan, dia udah tahu sendiri itu. Dulu dia menceramahi kita la ilaha illallah, biarkan aja sendiri. Oh dah, tetap juga tolong saya, karena seperti orang yang hanyut, maka ditolong dia. Waktu lahir dulu kita diazankan, sayup-sayup ke pangkal telinga ayah kita mengazankan, asyhadu an la ilaha illallah, dia sebut. Waktu mati pun begitu juga. Setiap hari itulah kalimat yang dari mulai kita bangun tadi subuh, sampailah kita sholat, sampailah sekarang, apa ucapan paling banyak? Yaitu dalam salat, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam khutbah Jumat, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah. Awal hidupnya diawali asyhadu an la ilaha illallah, di pertengahan hidupnya diisi la ilaha illallah, matinya pula ditutup dengan la ilaha illallah. Bahwa kita ini terlahir semua la ilaha illallah, betul, tak ada keraguan. Bahwa kita dalam hidup ini berusaha dalam la ilaha illallah, betul. Tapi apakah ucapan akhir hayat kita la ilaha illallah, tak ada yang tahu. Oleh sebab itu kita selalu berdoa, berharap, berusaha supaya akhir kalam kita la ilaha illallah, supaya mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang akhir usianya husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini yang pertama. Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup ini, dari mulai sholat, puasa, haji, zikir, itu dalam kerangka supaya di akhir nanti ditutup dengan la ilaha illallah. Makanya disebut afdalu zikri la ilaha illallah. So afdal zikir adalah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, keningnya berkeringat. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Waktu itu ayah Ibnu Buraidah berada di Khurasan. Khurasan itu di Iran. Dia mengunjungi saudaranya yang sakit. Dia tengok saudaranya yang sakit itu waktu meninggal basah keningnya. Maka kata dia, saking kagumnya dia menengok, Allahu Akbar, Masya Allah. Mengapa? Karena dia mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, mautul mu'min bi'araqil jabin. Orang beriman itu kalau mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, bi'araqil jabin, keningnya basah, berkeringat. Mengapa? Apa menyebabkan keringat itu keluar? Ini pendapat ulama di bawah, Tuhfatul Ahwazi. Yang pertama, karena katanya adalah sakaratul maut itu sangat kuat, sangat keras. Maka saking kerasnya berkeringat kening. Tapi pendapat kedua ini yang menjadi perhatian. Pendapat kedua, karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa malu? Sebelum mati itu datang malaikat menjanjikan kabar gembira. Kata malaikat, "Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Engkau masuk ke dalam syurga Allah. Lalu si hamba tadi malu, dosanya banyak, silapnya banyak, amalnya sedikit, tapi Allah beri balasan yang besar. Maka dia malu kepada Allah. Akibat dari malu itu keluar keringat di kening. Menurut Imam Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi juz 3 halaman 38. Nah, jadi nanti kalau nampak ada orang meninggal setelah waktu sakaratul maut itu tampak, itu salah satu tanda. Tapi jangan pula kita wasiatkan dibuat-buat. Jadi kalau mati saya semprotkan biar nampak, oh, supaya pas datang Ustaz Somad melayat, oh ini masuk dalam hadis nomor 2. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Jadi cara menghitungnya itu adalah dari mulai Kamis petang. Jadi masuknya malam Jumat itu dalam hitungan kalender Arab tak sama dengan Masehi. Jadi kalau kalender Masehi jam 12 malam itu berganti. Kalau Arab waktu tenggelam petang itu, jadi petang Kamis itu sudah masuk malam Jumat. Jumat petang itu malam Sabtu. Nah, jadi perhitungannya petang Kamis tenggelam matahari itu sudah masuk Jumat. Sampailah besok. Ya, kalau ada orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang meriwayatkannya Abdullah bin Amar. Kata Nabi, ma min muslim, seorang muslim yamutu yaumal jumu'ah, mati hari Jumat, au lailatal jumu'ah, atau malam Jumat, illa waqahullahu fitnatal qabri, maka Allah menjaganya dari azab kubur. Maka dia mendapat husnul khatimah. Kematian ini tak pula bisa kita atur, kita setting, tak bisa. Kalau lahir zaman sekarang bisa, mau buat tanggal 1 bulan 1 2011 biar cantik aktenya bisa. Tapi kalau mati tak bisa. Oleh sebab itu jangan kita rencanakan. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan usaha, niat baik, buat baik, Allah kasih yang baik insyaallah. Oleh sebab itu ini tak dapat diduga-duga, kita hanya mampu berusaha. Tapi hadis ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya, 4, meninggal dalam perang jihad. Berjihad dia pada zaman Nabi, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, atau zaman sekarang pergi dia ke Palestina, perang melawan Israel, atau beberapa tahun lalu saudara-saudara kita yang perang di Ambon, perang jihad. Maka dalam surat Ali Imran kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Yang terbunuh di jalan Allah fi sabilillah itu kamu sangka mati, bal ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim pula disebutkan, man sa'alallah asy-syahadah, siapa yang bermohon kepada Allah supaya dapat syahid mati di medan perang, ballaghahullahu manazil asy-syuhada, Allah akan sampaikan dia ke tempat orang mati syahid, ke posisi, ke kondisi, ke kedudukan orang mati syahid. Wa in mata ala firasyhi, walaupun matinya di atas kasur. Jadi mesti ada niat jihad dalam hati. Orang yang mati tak pernah terlintas niat jihad dalam hatinya, matinya mati jahiliyah. Maka mesti ada niat dalam hati. Ya Allah, andai kau berikan kesempatan, aku ada niat untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditakutkan orang kafir. Jihad disebut teroris. Jihad disebut teror. Jihad dalam Islam adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad tidak memulai perang. Jihad sifatnya membela diri, mempertahankan. Kalau dikatakan jihad memulai, tak betul, tak paham dia tentang jihad. Jihad itulah yang mau dipelintir, diselewengkan, lalu disalahartikan, lalu Islam kalau membela agamanya dia akan dituduh teroris. Tak betul. Oleh sebab itu dalam fikih ada khusus dibahas fikih jihad. Tak hanya fikih suci air, suci mensucikan, masalah darah, masalah wudu, salat, tayamum, tak ada fikih jihad. Kapan kita berjihad, apa rukunnya, apa syaratnya dan lain sebagainya. Salah satu tonggak kekuatan Islam itu adalah terletak pada jihad. Oleh sebab itu orang yang mati di medan jihad, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. 4. 5, meninggal karena taun. Taun itu penyakit, wabah, pes zaman sekarang. Dalam bahasa Arabnya taun. Hadisnya Bukhari dan Muslim. At-ta'un syahadatun likulli muslim. Wabah penyakit ta'un, pes, adalah mati syahid bagi setiap muslim. Jadi tak hanya orang yang mati berjuang fisabilillah saja yang mati syahid. Orang yang terkena wabah penyakit pes itu pun mati syahid. Mengapa? Nah, itu pertanyaan. Mengapa dihukumkan sama? Di bawah ini penjelasannya. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ketika wabah itu datang, na'uzubillah, andai wabah itu datang ke Pekanbaru, maka dia menetap di sini, dia tak lari. Dia tidak pergi keluar tempat wabah itu datang, dia menerima dengan penuh kesabaran, dia terima bahwa itu adalah qada dan qadar Allah, lalu dengan kesabaran itu dia mati, maka itulah baru dapat syahadah. Tapi kalau waktu kena itu dia mengutuk, mencaci maki, sumpah serapah, matinya tak mati syahid, ya mati konyol. Oleh sebab itu mengapa disebut tak boleh pergi? Karena penyakit ini menular. Kalau dia pergi ke tempat lain, maka wabah itu akan berpindah kepada orang lain, akan makin banyak menyebar. Maka dia bersabar menerima penyakit itu di tempat tersebut dengan penuh kesabaran bahwa itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam rukun iman yang keenam. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Biqadrihi, dengan qada dan qadarnya. Khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang tak baik. Termasuk dalam hal ini masalah penyakit yang disebut dengan penyakit ta'un. Makanya disebut, ia menetap di tempat wabah tersebut, tidak lari keluar dari tempat tersebut. Dengan perasaan tidak gelisah, tidak cemas, hanya berserah diri kepada ketentuan Allah dan ridha dengan takdir Allah. Jadi kalau hanya sekedar terkena penyakit ini, lari, tak ridha maka tak masuk dalam kategori. Jadi dia bersyarat yang ditetapkan oleh para ulama. Hadisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. 6. Meninggal karena sakit perut. Hadisnya sahih, hadis sahih Muslim. Wa man mata fil batni fa huwa syahid. Siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, maka ia mati syahid. Tapi ini pun bersyarat juga ditetapkan ulama. Matinya itu dengan karena kesabaran dan dia menerima itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula dia menyumpah serapah, mengutuk nasib, mengutuk Allah dan lain sebagainya. Dia terima itu sebagai ujian Allah bahwa itulah akhir hayatnya, maka matinya itu dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena penyakit adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 7. Meninggal karena tenggelam. 8. Meninggal karena tertimpa reruntuhan. Hadisnya sahih. Kebanyakan hadis tentang ini hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Yang pertama, karena tenggelam. Yang tenggelam itu wal ghariq, ghariq artinya tenggelam. Orang yang mati tenggelam. Kemudian pula yang ke-8, sahibul hadam, yaitu orang yang tertimpa reruntuhan. Mau pergi ke Sumatera Barat, sampai di bawah bukit longsor, mati. Tapi bersyarat juga, perginya itu karena mau mengambil S3 di Universitas Andalas misalnya. Karena Allah SWT. Kalau perginya mau berbuat maksiat, selingkuh, oh yang tidak bisa. Sudah tertangkap, dibuka mobilnya, tertangkap sama orang, itu tak bisa. Oleh sebab itu bersyarat juga perjalanannya tidak maksiat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Tahu-tahu datang musibah, maka itu masuk kategori orang yang mati syahid. Begitu juga dengan tenggelam. Tenggelam, jadi orang yang tenggelam di kapal Titanic jangan kita sebut mati syahid. Mereka minum kamput, minum wine di situ, tak dapat mati syahid. Hah? Sukoi nanti kita bahas. Jadi tenggelam itu pun perjalanannya fisabilillah. Jamaah haji berangkat, tahu-tahu tenggelam di laut Atlantik atau di Samudra Hindia. Maka perjalanan itu meninggal, maka keluarga yang ditinggalkan tak usah terlalu bersedih hati karena mereka meninggal dalam keadaan syahid. Tapi kalau perjalanan itu maksiat, maka tak dapat dikatakan sebagai mati syahid. 9. Meninggal karena melahirkan. Inilah kelebihan perempuan yang tak didapat laki-laki. Inna syuhada'a ummati, kata Nabi, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya para orang mati syahid di antara umatku idzan la qalil, sedikit. Di mana dia yang menyebutkan perempuan? Wal mar, di ujung terakhir. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha, perempuan yang mati terbunuh karena anaknya. Maksudnya mati karena melahirkan. Proses mengandung 9 bulan 10 hari, proses panjang dengan berbagai macam, ya kalau bahasa Al-Qur'annya wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tak ada kesulitan yang lebih sulit daripada itu, tak tergambarkan dengan kata-kata. Lalu dalam perjalanan itu meninggal dunia dia, maka Allah Ta'ala berikan balasan atas kesabarannya. Tak ada dalamnya perbuatan maksiat, benar-benar ridha karena Allah. Maka keluarga yang ditinggalkan tak perlu bersedih hati kerana dia mati dalam keadaan syahid. Hadisnya disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, entah keluarga kita, tetangga kita, maka kita sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira, alladzina idza asabathum musibah, kalau mereka ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada kelebihan lain, bahwa Allah Ta'ala berikan kelebihan mati syahid bagi perempuan yang meninggal karena melahirkan. 10. Meninggal karena terbakar. Hadisnya riwayat Imam Malik dalam Al-Watta dari Jabir bin Atiq. Orang yang mati syahid itu ada 7. Di antaranya adalah dalam kata kalimat wal harik, baris terakhir nih, ini yang disebut kebakar, terbakar. Wal harik, terbakar. Dia seorang yang saleh, baik, bekerja di pemadam kebakaran, lalu kemudian terjebak oleh api, mati dalam tugasnya, masuk kategori itu. Atau rumahnya terbakar, dia tak sadar, mati dalam itu. Tapi kalau nanti terbakar lokalisasi, lalu ada orang mati, jangan kita bilang, ini kita antar jenazah dia mati syahid. Oh, apa pula mati syahid? Matinya dalam keadaan tak beriman. Kata Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina tak berzina kalau dia beriman. Ketika dia berzina itu tak ada iman dalam dirinya. Tak dapat kita katakan mati syahid. Oleh sebab itu, ini pun bersyarat. Jangan kita pahami secara bebas tekstual. Ada penjelasannya disebutkan ulama. Oleh sebab itu, ini penyakit, ini adalah musibah yang ditimpakan Allah. Sudah cukup usaha, tapi ternyata begitulah kehendak qada dan qadar Allah SWT. Lalu dia beriman, mati dalam keadaan keimanannya. Saudara yang ditinggalkan bersabar, bahkan bersyukur. Kenapa? Karena ternyata saudara mereka mati dalam keadaan syahid. Husnul khatimah. 11. Meninggal karena da' as-sul. Da' itu penyakit. Sul, apa penyakit sul itu? Kalau sekarang tuberkulosis. Sesungguhnya orang yang mati syahid di antara umatku adalah termasuk dibawa di dalamnya disebutkan wasul. Nah, ini dia syahadah. Ini pun meninggal mati syahid, tapi bukan karena dibuat-buat, bukan karena disebabkan kesengajaan, tapi karena memang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kategori orang yang mendapatkan kebaikan di akhir hayatnya. Tapi tentunya juga bersyarat. Hampir semua ini ada syarat. 12. Karena membela harta. Kalau kita perhatikan, dari yang itu kebanyakan orang mati terkena musibah semua. Karena terbakar, karena tenggelam, karena tertimpa. Mengapa yang penyakit dan musibah itu disebut sebagai syahid? Karena Allah Ta'ala ingin menggembirakan hati keluarga yang ditinggalkan supaya jangan mereka terpukul dua kali. Satu terpukul karena kematian, satu terpukul karena penyakit. Ada orang yang keluarganya meninggal karena tak ada sebab apa-apa, itu memang sakit tapi tak terlalu menyakitkan dibandingkan dengan yang mati mendadak tertimbun dalam reruntuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pukulan yang berat itu diringankan Allah Ta'ala dengan memberikan kabar gembira kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada kita, disebutkan ulama dalam kitab hadis bahwa mereka gugur sebagai syahid. Maka kegembiraan orang yang keluarganya meninggal di medan perang sama seperti kegembiraan orang-orang yang keluarganya meninggal dalam keadaan terkena musibah dan penyakit. 12. Meninggal karena membela harta benda. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, man kutila, siapa yang terbunuh. Qatala, membunuh. Kutila, terbunuh. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, fahuwa syahid, maka matinya mati syahid. Oleh sebab itu seorang masuk perampok ke rumahnya, lalu dia dicelurit atau ditembak, mati dia, maka matinya itu mati syahid. Kalau diakhiri dengan kalimat thayyibah yang baik, kalau pula dia melakukan itu dengan niat yang baik, dan hartanya itu pula dicari dengan cara yang baik, keluar daripada itu tak dapat pula dikatakan sebagai mati syahid. Jadi syahidnya semuanya syahid bersyarat, tak dapat dipahami secara mutlak. 13, 14, 13, mati karena membela keluarga. Yang mana menyebutkan disebut membela keluarga, ini dia. Wa man qutila duna ahlihi, siapa yang mati karena membela, terbunuh karena membela ahli keluarganya. Na'udzubillah, istrinya mau diperkosa orang di tengah perjalanan lalu dia bela, mati dia dalam keadaan itu, mati syahid. Anak-anaknya mati dia dalam keadaan itu, maka mati syahid. Au duna damihi, darahnya, membela dirinya, dalam perjalanan sendirian lalu ingin dirampok, dirampas, dibunuh oleh orang, maka matinya dalam keadaan mati syahid. Nah, ini semua dijelaskan dalam hadis Sunan Abi Daud. Yang terakhir, yang ke-15, meninggal dalam amal saleh. Yang tadi itu tak bisa kita rencanakan. Tak bisa kita rencanakan mati dalam longsor, mati itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ke-15 ini itu bisa kita rencanakan. Kenapa? Karena kita semua berniat beramal saleh dan kita lakukan amal saleh, kita mau kita mati dalam keadaan beramal saleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ibtira'a wajhillah, hanya mengharapkan keridhaan, kemuliaan Allah, khutimalahu biha, lalu ditutup usianya dengan itu, dakhalal jannah, maka dia masuk syurga. Wa man shoma yauman, orang yang berpuasa ibtira'a wajhillah, hanya mengharapkan kemuliaan Allah, khutimalahu, mati dalam keadaan berpuasa, dakhalal jannah. Man tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah ibtira'a wajhillah, mengharapkan kemuliaan, keagungan Allah, khutimalahu, mati dia dalam keadaan itu pun dia mendapatkan itu, dakhalal jannah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Huzaifah ibn al-Yaman. Oleh sebab itu, walaupun yang disebutkan dalam hadis ini hanya 3, mengucapkan la ilaha illallah, berpuasa, bersedekah, tapi ketiga amal ini jangan dibatasi hanya 3. Nabi menyebutkan 3, sesungguhnya 3 ini adalah contoh dari 3 amal. Puasa itu amal badan, karena puasa itu amal badan, menahan diri, sikap menahan dari segala yang dilarang oleh Allah. Mengucapkan la ilaha illallah, amal lidah, zikir. Sedekah, amal harta. Jadi ada 3 amal yang diwakili dalam satu hadis. Oleh sebab itu tak terbatas hanya ini. Kalau orang sedang beramal, mengamalkan amal lidah, zikir, mengamalkan amal badan, menahan dari yang haram, puasa contohnya, dan bersedekah sebagai wakil dari amal harta, ketiga jenis amal ini kalau kita laksanakan, mati kita dalam melaksanakan itu, maka kita pun mendapatkan husnul khatimah. Oleh sebab itu ketika ada orang mati sedang belajar, mati sedang mengajar, mati sedang bekerja, masuk dalam kategori ini. Kenapa? Karena semuanya dengan catatan 3 kali disebut. Coba kita perhatikan, 3 kali disebut ibtira'a wajhillah, hanya mengharapkan Allah. Ibtira'a wajhillah, hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah. Ibtira'a wajhillah, hanya mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati kita dalam itu, maka kita termasuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Apa makna keutamaan mati syahid itu? Apa maknanya? Apa sebenarnya makna syahid? Ini penjelasannya dalam Fathul Bari. Inna syahid, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang mati syahid itu, yufar lahu kulla syaih, semuanya diampuni silap salah kesalahannya, illa dain, kecuali hutang. Oleh sebab itu maknanya, keterkaitan dia dengan manusia tak dapat ditutupi dengan syahidnya. Oleh sebab itu kalau ada dosa sama manusia, baik yang bersifat dosa lidah, dosa harta, ada sangkut paut hutang piutang, itu tak dapat tertutupi. Tapi dosa kepada Allah Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun, melihat musibah yang dia terima, maka dia diampuni Allah. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa orang yang mati syahid itu tak terkena azab kubur? Kata Nabi SAW, satu tebasan pedang di kepalanya cukup mewakili sakitnya azab kubur. Jadi Allah Ta'ala berikan keringanan, tapi yang berkaitan dengan manusia tak dapat. Oleh sebab itu, maka kita pelajaran dari hadis ini, dari ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, supaya kita bersihkan segala macam keterikatan dengan manusia. Kalau salah, kita mohon maaf. Kalau silap, kita mohon maaf. Kalau berkaitan dengan harta benda, maka kita kembalikan. Kenapa? Andai kita mati syahid sekalipun, itu tetap tak dapat ditebus dengan kematian kita sebagai syahid. Kemudian disebutkan pula, apa kelebihan mati syahid itu? Diambil pelajaran dari hadis ini bahwa syahid tidak menghapuskan dosa kepada manusia, dan dosa kepada manusia pula tidak mencegah syahid. Makna keutamaan syahid adalah, Allah memberikan balasan khusus dan memberikan kemuliaan tambahan yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi tak jaminan serta-merta ketika dia mati syahid lalu semua yang terkait dengan manusia selesai. Tidak. Oleh sebab itu kalau kita punya keluarga yang masih punya hutang piutang, diselesaikan, karena kematiannya sebagai syahid tak menyelesaikan urusannya dengan sesama manusia. Doa terakhir, doa Abu Bakar Siddiq. Doa Abu Bakar Siddiq ini disebutkan dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah. Nama kitab hadis namanya Musannaf Ibni Abi Syaibah. Baik kita doakan, kita bawa sebagai doa. Tiga isi doa. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu. Allahumma, ya Allah, ij'al, jadikanlah khaira umuri, sebaik-baik umurku, akhirahu, akhirnya. Umur kita ini ada pangkal, ada awal, ada akhir. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Ada orang pangkalnya baik, masa kanak-kanak baik, masa muda baik, tuanya error. Kita tak mau itu. Kita mau mudanya baik, tengah baik, ujung baik. Tapi andai pun tak baik di pangkal, tak baik di tengah, kita mau ujungnya baik, jadilah. Maka ini doa. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku terakhirnya nanti, ya Allah. Kedua, wa khaira amali khawatimahu, jadikanlah sebaik-baik amalku khawatimahu, amal penutup. Kita mau amal awal baik, amal tengah baik, amal ujung baik. Andai tak dapat pangkal baik, tengah baik, paling tidak ujung pun baik, jadilah. Allahumma ja'al khaira amali khawatimahu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku ujungnya, akhirnya. Cuman yang jadi masalah, kita tak tahu apakah amal kita ini amal tengah atau amal ujung, karena kita tak tahu kapan berakhirnya umur kita. Oleh sebab itu kita selalu berharap diakhiri dengan yang baik, maka kita selalu berniat baik, berbuat baik supaya Allah tutup dengan yang baik. Terakhir, wa khaira ayyami yauma alqaka, jadikanlah sebaik-baik hariku hari saat aku bertemu denganmu. Ada hari semalam, ada hari ini, ada hari besok. Kita maunya semalam baik, hari ini baik, besok baik. Tapi ada yang lebih daripada itu. Kita mau baik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tiga yang diminta. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, wa ja'al khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yawma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku yang terakhir, sebaik-baik amalku amal penutup, sebaik-baik hari adalah hari saat aku bertemu denganmu, ya Allah. Doa Abu Bakar Siddiq dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur ada awal, ada tengah, ada akhir. Kita sedang menjalani, kita berharap supaya di akhir usia kita ini ditutup dengan yang baik, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebaliknya pula, mungkin ada saudara, kerabat, tangga kita yang mengalami hal-hal yang disebutkan di atas tadi, maka kita sampaikan, bersabar. Kenapa? Karena mereka termasuk golongan orang yang syahid. Syahid diambil dari kata syahidah. Syahidah, contohnya penggunaannya ashadu. Ashadu, aku bersaksi. Syahid maknanya dua. Yang pertama, syahid artinya dia disaksikan. Yang kedua artinya dia menyaksikan. Mengapa disebut dengan syahid? Syahid disaksikan karena kematiannya disaksikan oleh para malaikat. Mengapa disebut menyaksikan? Karena saat dia mati itu pun dia menyaksikan malaikat. Jadi maknanya dua. Satu, disaksikan. Dua, menyaksikan. Dua-duanya berkaitan dengan malaikat. Oh, kalau begitu ada orang yang mati tak disaksikan malaikat, semuanya disaksikan. Hanya saja malaikat maut menyaksikan. Tapi orang yang mati syahid, malaikat rahmat, para malaikat turun menyaksikan kematiannya. Itu yang kita mau. Kalau sekedar malaikat maut, semua disaksikan malaikat maut. Oleh sebab itu yang kita inginkan adalah malaikat rahmat, malaikat pembawa kesabaran. Yang paling kita harapkan adalah malaikat yang datang memberikan kabar gembira. La takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kita tengok ada orang yang mati tersenyum. Katanya mati itu sakit. Dalam Quran disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang mati merasakan sakit. Kenapa dia matinya tersenyum? Yang disampaikan malaikat itu lebih menarik, lebih menyenangkan daripada sakitnya kematian. Sakit memang, tapi kesakitan itu dikalahkan oleh kegembiraan karena mendapatkan kabar gembira dari malaikat. Makanya dia mati dalam keadaan tersenyum. Oleh sebab itu yang kita inginkan. Maka kita bentuk dari sekarang, dari mulai niat baik, amal baik, berharap diakhiri dengan baik, dan senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir usia kita ini baik insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan 15 husnul khatimah. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini sekedar pengantar dialog tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.